Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Berikutnya, menegakkan salat, menunaikan zakat, siam di bulan suci Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan Islam dengan sebuah bangunan, dan sebuah bangunan tentu memiliki pondasi dan tiang-tiang yang dibangun di atasnya bangunan tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu demi satu dari pondasi-pondasi Islam tersebut. Wal Islam huwa kama fassarahu ahlu al-ilm huwa al-istislam lillahi bit-tauhid والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام يقتضي تسليم الأمر كله لله، تسليم أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح كلها لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والله عز وجل لا يقبل من العباد دينا غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالإسلام دين الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم. لا يظن الظان أن الإسلام فقط دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو دين الرسل جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من يهودي ولا نصراني بقاءه على دينه حتى يتبع نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu al-istislam lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahlihi. Islam adalah berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya semata. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk dan patuh kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya, serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Maka ketahuilah bahwa Islam mengharuskan adanya bentuk penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik terkait dengan amalan-amalan kalbu kita, ucapan-ucapan lisan kita, demikian pula segala gerak-gerik anggota tubuh kita, semuanya harus diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, tiada sekutu baginya. Allah Azza wa Jalla tidaklah menerima dari para hamba agama selain agama Islam. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yabtadi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima darinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afa ghaira dinillahi yabghun?" Apakah mereka menginginkan agama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah mereka menginginkan agama selain agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Dinul Islam merupakan dinul anbiya min awalihim wa akhirihim. Agama Islam adalah agama seluruh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak nabi pertama hingga nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan sampai ada yang mengira bahwa agama Islam hanyalah agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh para rasul, seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasrani, thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa dakhala an-nar." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Demi jiwaku yang ada di tangannya." Beliau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La yasma'u bi yahudiyyun wala nasrani." Tidaklah ada seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani yang mendengar akan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian enggan untuk beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia akan masuk ke dalam an-nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Dari sini kita mengetahui bahwa setelah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menerima suatu agama dari orang Yahudi ataupun orang Nasrani, melainkan ketika berada di atas agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak ridha, Allah tidak rela mereka berada di atas agama mereka dan tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakara alaihi salatu wassalam arkan al-islam faqala bunya al-islam ala khams. Awwalu hadhihi al-arkan wa a'zamuha huwa ash-shahadatan. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بها يدخل المسلم أو الرجل في الإسلام. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فنفرد الله عز وجل بجميع أنواع التوحيد، فلا رب ولا مالك ولا خالق ولا رازق إلا الله، توحيد الربوبية ولا معبود ولا إله إلا الله، إفراد الله بالعبادة، توحيد الألوهية. ونثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وكذلك ننفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله من الأسماء والصفات من غير تحريف أو تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تكييف. فعبادتنا كلها لله، لا نذبح إلا لله، لا نحلف إلا بالله، ولا ننذر ولا نتوكل ولا نستغيث ونستعيذ ونستعين إلا بالله وحده لا شريك له. وهذه الأقسام الثلاث للتوحيد ذكرها الله عز وجل في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، الأسماء والصفات، وكذلك مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. وكذلك في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ربوبية، ملك الناس، أسماء وصفات، إله الناس، ألوهية. هذا مقتضى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. نعم. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan rukun-rukun Islam. Beliau bersabda: bunyal Islamu ala khamsin, agama Islam dibangun di atas lima pondasi. Pondasi atau rukun yang pertama adalah rukun yang paling agung, rukun yang paling besar di antara rukun-rukun Islam, yaitu asyhadatan, dua kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dengan dua kalimat syahadat inilah seseorang akan masuk ke dalam agama Islam. Syahadatu an la ilaha illallah, persaksian syahadatu an la ilaha illallah, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi illallah, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Maka dengan persaksian ini kita memurnikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh jenis-jenis tauhid, baik tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, ataupun tauhid al-asma was-sifat. Maka tidak ada Rabb, tidak ada pencipta, tidak ada yang maha memberi rizki melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan tauhid ar-rububiyah. Berikutnya la ma'bud, la ilah illallah, tidak ada yang berhak diibadahi hanyalah melainkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini merupakan tauhid al-uluhiyah. Demikian pula kita berkewajiban untuk bertauhid dengan tauhid al-asma wa sifat, yaitu dengan menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya dan semua yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita berkewajiban untuk menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala nafikan untuk dirinya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menafikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Kita berkewajiban untuk beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala min ghairi tahrif au ta'wil au ta'til au tashbih au takyif, tanpa adanya memalingkan makna dari yang sesungguhnya, tanpa adanya pentakwilan-pentakwilan, tanpa adanya penafian atau peniadaan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, tanpa adanya penyerupaan nama-nama dan sifat Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya. Demikian pula tidak menganalogikan, tidak mentakyif sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh ibadah yang kita lakukan sudah seharusnya dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kita tidak boleh menyembah untuk selain Allah. Kita tidak boleh menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bersumpah. Tidak boleh bernazar. Tidak boleh bertawakal. Tidak boleh beristighatsah. Tidak boleh meminta pertolongan. Tidak boleh meminta perlindungan. Kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, tiga jenis tauhid yang telah kita dengarkan bersama ini sungguh telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga jenis tauhid ini. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta ini. Terkandung di dalamnya Tauhid Ar-Rububiyah, penegasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, dan yang memberi rizki seluruh alam semesta ini. Demikian pula firman-Nya Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, terkandung penetapan nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Firman Allah, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Terkandung di dalamnya Tauhid Al-Uluhiyah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nas, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabb seluruh manusia. Di dalamnya terkandung Tauhid Ar-Rububiyah. Malikin Nas, terkandung di dalamnya Tauhid Al-Asma' wa Sifat. Ilahin Nas, Allah adalah Ilahin Nas, terkandung di dalamnya Tauhid Al-Uluhiyah. Oleh karena itu, apa yang kita sebutkan di sini merupakan konsekuensi dari syahadatain, terkhusus syahadatu an la ilaha illallah. La ilaha illallah, hadhihi syahadah la yanfa'u faqat qawluha, بل لا بد من الإتيان بشروطها والعمل بمقتضاها. فلا إله إلا الله كالمفتاح، والمفتاح له أسنان، ولا يفتح المفتاح إلا بهذه الأسنان، وهي شروط لا إله إلا الله السبعة التي تعرفونها: العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والمحبة والصدق. فهذه شروط لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله من أفضل الكلمات وأعظمها، فهي القول السديد، وهي الكلمة الباقية، وهي القول الثابت، وهي الكلمة السواء في القرآن الكريم. جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يؤتى به وله من السجلات 99 من الذنوب، فينظر عن يمينه وشماله لا يرى إلا السجلات، ثم يقال له: هل ظلمناك اليوم من شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: إن لك عندنا حسنة، وإنك لن تظلم اليوم شيئا. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، فتوضع في كفة من كفتي الميزان، وسجلات 99 في الكفة الأخرى، فتطيش بهن لا إله إلا الله، أي تثقل، فيغفر الله عز وجل له ويدخله الجنة بسبب أنه لقي الله بالتوحيد وترك الشرك بجميع صوره. لا إله إلا الله tidaklah bermanfaat jika hanya diucapkan dengan lisan semata. Akan tetapi siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah harus memenuhi syarat-syaratnya dan beramal dengan konsekuensinya. La ilaha illallah ibarat sebuah kunci, dan tentu kunci mempunyai gigi-gigi. Tidaklah mungkin kunci itu bisa digunakan untuk membuka, melainkan bila kunci tersebut terdapat gigi-gigi yang bisa digunakan untuk membuka. Di antara syarat la ilaha illallah adalah al-ilm, al-ilmu, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yaqin, keyakinan yang kokoh, bahwa Allah lah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Al-qabul, menerima segala apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. As-sidq, keyakinan, kejujuran dalam menjalankan la ilaha illallah dan syarat-syarat lainnya. Berikutnya, la ilaha illallah merupakan kalimat yang paling mulia dan kalimat yang paling agung. La ilaha illallah adalah ucapan atau perkataan yang lurus. La ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang senantiasa kekal di muka bumi ini. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah adalah kalimat yang lurus. Disebutkan di dalam As-Sunan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang didatangkan di hari kiamat dalam kondisi membawa 99 catatan dari dosa-dosa. Tidaklah dia melihat ke kanan dan ke kiri, melainkan catatan dosa-dosanya yang sangat banyak. Kemudian disampaikanlah kepadanya, apakah pada hari ini kami berbuat zalim kepadamu? Dia pun menjawab, tidak sama sekali. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepadanya bahwa sungguh kamu mempunyai kebaikan di sisi kami, dan sungguh pada hari ini kamu tidak terzalimi sedikit pun. Kemudian dikeluarkanlah sebuah bitaqah, sebuah kartu, sebuah catatan yang terkandung di dalamnya la ilaha illallah. Kemudian diletakkanlah 99 catatan dari dosa-dosa yang demikian banyak tersebut di salah satu dari sisi timbangan, dan diletakkan kartu atau catatan yang terdapat di dalamnya kalimat La ilaha illallah, maka sungguh timbangan yang lebih berat adalah timbangan yang di dalamnya terdapat kalimat La ilaha illallah. Dengan itu dia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam al-jannah. Mengapa? Karena dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat dalam keadaan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan meninggalkan kesyirikan dari seluruh jenis-jenis kesyirikan yang ada, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sebagai seorang muwahhid dan terjauhkan dari kesyirikan. Itulah yang mengantarkannya pada kedudukan dan posisi yang mulia, walaupun sebelumnya dia memiliki catatan-catatan dosa yang demikian banyak. Wa ala dhiddi dhalik asyirku billah fahuwa a'zamu adz-dzunub wa la yaghfiruhu Allahu 'azza wa jall in mata 'alaihi al-'abd إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل عبادة تصرف لغير الله فهذا شرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار من حلف بغير الله فقد أشرك يحلف بأبنائه أو آبائه أو أي مخلوق من المخلوقات فهذا شرك يذبح وينذر للعرافين والكهان والسحرة فهذا شرك الذي يسحر ساحر كافر ومن يطلب السحر وقع في الشرك فكل عبادة لا بد أن تكون فيها خالصا لله سبحانه وتعالى فأسأل الله عز وجل أن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله أن يتوفانا عليها. Demikian pula asyirku billah, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan lawan dari tauhid. Asyirku billah merupakan a'zamudz-dzunub, dosa yang paling besar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni seorang hamba yang meninggal dunia di atas kesyirikan dan belum bertaubat dari kesyirikan tersebut. Sebagaimana dalam firman-Nya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan ketika seseorang meninggal dunia di atasnya dan belum bertaubat dari dosa tersebut. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa di bawah dosa syirik bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika meninggal dunia di atas dosa-dosa tersebut dan belum bertobat dari dosa-dosa tersebut. Allah akan mengampuni siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki selama dia tidak berada di atas kesyirikan. Maka setiap ibadah yang dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, itulah hakikat kesyirikan. Kesyirikan adalah segala ibadah yang dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang melakukan kesyirikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan al-jannah baginya. Innahu mayyushrik billah فقد حرم الله الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, meninggal dunia di atas kesyirikan, maka sungguh Allah mengharamkan al-jannah baginya, dan tempat kembalinya adalah an-nar, dan sungguh tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, pelaku kesyirikan. Mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibadah haruslah dipersembahkan untuk Allah, maka ketika dipersembahkan untuk selain Allah, berarti dia tidak menempatkannya pada tempatnya. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia terjatuh dalam kesyirikan. وَمَنْ يَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ketika bersumpah dengan nama anaknya, bersumpah dengan nama bapak-bapaknya, atau bersumpah dengan nama siapapun, maka ketahuilah terjatuh dalam perbuatan syirik, karena sumpah haruslah dipersembahkan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala semata. Demikian pula seseorang yang menyembelih untuk selain Allah, seseorang yang menyembelih untuk dukun, seseorang yang menyembelih untuk orang pintar. Berikutnya, para pelaku perbuatan sihir, para tukang sihir, mereka semua terjatuh dalam kesyirikan. Bahkan seseorang yang meminta sihir, yang meminta agar tukang sihir menyihir orang yang dikehendakinya, juga termasuk dalam perbuatan syirik. Maka dari itu, seluruh ibadah tidaklah boleh untuk dipersembahkan melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua di atas la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'naha ta'atuhu fima amar wal intiha amma naha anhu wa zajar wa tasdiquhu bima akhbar wa'ibadatullahi بما شرع لا بالأهواء والبدع. فهذا تحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله. أمر الله عز وجل بطاعة نبينا مع طاعته في القرآن، كما قال الإمام أحمد في أكثر من 30 موضعا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل متكئ على أريكته، أي وسادته، يقول: ما جاءنا في القرآن أخذناه، وما لم يأتي تركناه. بمعنى أنه لا يؤمن إلا بالقرآن ولا يؤمن بالسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة حجة كما أن القرآن حجة، حجة في العقائد وفي الأعمال وفي جميع الأمور، سواء رواها واحد أو رواها جماعة، كلها حجة ما دامت صحيحة أو حسنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وأشهد أن محمد رسول الله معناه adalah طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وتصديقه بما أخبر وعبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع معنى شهادة أن محمد رسول الله yaitu mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segenap yang diperintahkan oleh beliau, berhenti meninggalkan semua yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan semua yang diperingatkan oleh beliau, meyakini seluruh yang beliau beritakan, beribadah kepada Allah dengan syariat yang beliau bawa dan tidak dengan hawa nafsu ataupun dengan kebid'ahan. Itulah sesungguhnya makna dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengiringkan perintah untuk taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan perintah untuk taat kepada beliau sallallahu dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat dari Al-Quranul Karim. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan kurang lebih ada 30 tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan perintah untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriringan dengan perintah untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ati'u'allaha wa ati'ur rasul, ta'atilah oleh kalian Allah dan ta'atilah oleh kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan semua yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, ambillah. Dan semua yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, yushiku rajulun, akan ada seorang lelaki, muttaki'un ala arikatihi, yang duduk bersandar di atas sofanya. Kemudian dia mengucapkan, ma ja'a fil Qur'an akhadna, wa ma lam ya'ti tarakna. Semua yang datang dari Al-Qur'an, semua yang terdapat di dalam Al-Quran, maka kami siap untuk mengambilnya. Dan semua yang tidak ada di dalam Al-Quran, maka kami akan meninggalkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa orang tersebut tidak beriman dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa ketika dia yakini tidak terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Mereka adalah, atau dia adalah, orang yang hanya mengambil dari Al-Quran dan enggan mengambil apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, sungguh aku telah mendapatkan wahyu dari Allah berupa Al-Quran dan diiringkan kepadaku sebagai wahyu yang semisal dengan Al-Quran. Maksudnya adalah ahadith sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah, adalah dasar pegangan di dalam kita menjalankan kehidupan beragama ini sebagaimana Al-Quran sebagai hujah, As-Sunnah sebagai hujah dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan amal ataupun ucapan, dan dalam segenap urusan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah dalam kehidupan beragama ini. Baik yang meriwayatkannya dari jalur satu orang ataupun yang meriwayatkannya orang banyak, semua sebagai hujjah selama kedudukannya adalah hadis yang sahih atau hadis yang hasan yang bisa dipertanggungjawabkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم أمر بعد ذلك أو ذكر الصلاة، وهذا يدل على منزلتها إذ جاء بها بعد التوحيد. فالصلاة لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يتخلف عنها في المساجد إلا منافق. من علامات النفاق ترك الصلاة جماعة. جاء الأمر بالقرآن بإقامة الصلاة في مواضع كثيرة، وذم من يترك الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أي نارا. بل ذم الله عز وجل من يسهو عن صلاته يتكاسل عنها، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يجب أن نجاهد أنفسنا على المحافظة على الصلاة في المساجد جماعة. خطواتك إلى المسجد يرفع الله عز وجل لك بها درجة، ويحط عنك بها خطيئة. الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. إذا اجتنبت الكبائر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أي العمل أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها. والصلوات الخمس كالنهر الذي يغتسل فيه المسلم خمس مرات لا يبقى من درنه شيء، من وسخه شيء، أي من ذنوبه. حافظوا إخواني على الصلاة فريضة ونافلة، تكونوا من عباد الله المتقين. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perihal salat wa iqamah salah. Tentu ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan salat, karena beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perihal salat ini setelah tauhid. As-salat tidaklah menjaganya, bersungguh-sungguh untuk menjalankannya, melainkan seorang mukmin. Dan tidaklah seseorang malas menjalankan salat, tidaklah seseorang enggan untuk mendatangi masjid dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah, melainkan terdapat pada dirinya tanda dari tanda-tanda orang munafik. Sungguh banyak perintah di dalam Al-Quranul Karim yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menegakkan sholat. Dan sungguh banyak pula celaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menyia-nyiakan salat, yang tidak menegakkan salat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Maka akan datang setelah mereka generasi yang meninggalkan, yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, sungguh mereka akan masuk ke dalam an-nar. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang bermalas-malasan di dalam mengerjakan salat. Sebagaimana dalam firman-Nya, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh celaka bagi orang-orang yang menunaikan salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Dari sini merupakan kewajiban bagi kita semua untuk bersungguh-sungguh dalam permasalahan ini. Sudah seharusnya bagi kita semua untuk mengendalikan dan mengerahkan diri-diri kita, membiasakan diri-diri kita melaksanakan sholat di masjid, melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ketahuilah bahwa setiap langkah yang dilangkahkan menuju masjid tidak keluar dari dua keadaan, yaitu satu langkah mengangkat derajat seseorang yang berjalan ke masjid, dan langkah berikutnya adalah menghapus dosa-dosanya. Demikian pula antara satu sholat dengan sholat yang lainnya terdapat kafarah, pengampunan dosa bagi seseorang ketika meninggalkan dosa-dosa besar. Antara sholat dengan sholat, kafaratul lima bainahuma idajtunibatil kabair, sebagai kafarah di antara dua waktu sholat tersebut ketika seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, sebagaimana dalam hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyul a'mali afdal, amalan apakah yang paling mulia? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, mengerjakan salat tepat pada waktunya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa salat lima waktu ibarat seseorang yang mendatangi sungai. Setiap hari dia mendatangi sungai untuk mandi sebanyak lima kali. Maka setiap kali mandi menjadi bersih tubuhnya. Setiap kali mandi menjadi bersih tubuhnya. Setiap hari dia lakukan sebanyak lima kali. Demikian pula posisi salat lima waktu ibarat seorang datang ke sungai mandi dengan salat tersebut, dosa-dosanya akan berguguran. Dari sini marilah kita semua berupaya untuk memelihara salat, menjaga salat kita, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang muttaqin. Thumma dhakara min arkan al-Islam az-zakat. Ita'u az-zakah binafsin tayyibah. Allah 'azza wa jalla an'ama 'ala ba'd an-nas min al-mal aw min az-zuru' aw min al-an'am. فيجب عليه أن يؤدي زكاتها بالضوابط والشروط الشرعية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقة والزكاة تطهير للعبد من الذنوب، فلا يغفل المسلم عنها. ثم ذكر الصوم، صوم شهر رمضان الذي مضى قريبا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام. فالصوم تكفل الله عز وجل بثوابه، الصوم لي وأنا أجزي به، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ركن الحج، والركن الخامس الذي هو فرض على المسلم القادر مرة في العمر، ما زاد فهو أجر ونافلة. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه هي أركان الإسلام الخمسة التي يجب أن نحافظ عليها. نعم. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun berikutnya, yaitu ita'iz zakat, menunaikan zakat, sebuah zakat yang dikeluarkan dari jiwa yang bersih. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada sebagian hambanya berupa harta, berupa hasil pertanian, berupa hewan-hewan ternak, yang semua itu Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan zakatnya, tentu dengan tawabit, dengan batasan-batasan dan syarat-syarat yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari harta-harta mereka sebagai bentuk sadaqah, sebagai bentuk zakat yang dapat membersihkan dan mensucikan jiwa mereka dengan zakat tersebut. Sehingga tidaklah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang wajib untuk mengeluarkannya, melainkan akan menjadi pembersih bagi dosa-dosanya. Berikutnya Rasulullah SAW menyebutkan rukun setelah zakat, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan yang baru saja amalan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kita laksanakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang telah kita kerjakan tersebut. Puasa, as-siyam, merupakan amalan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan pahala untuk orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Wa ana ajzi bih, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk memberikan balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang mengerjakan puasa. Demikian pula di antara keutamaan dari puasa Ramadan, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma, puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya sebagai penebus dosa dari dosa-dosa yang dilakukan di antara dua Ramadan tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan siam Ramadan dengan penuh iman, dengan penuh harapan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, niscaya akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Demikianlah keutamaan rukun puasa di bulan suci Ramadan. Berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun yang kelima, yaitu ibadah, menunaikan ibadah haji di Baitillahil Haram, sebuah amalan yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan untuk menunaikannya sekali seumur hidupnya. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk menunaikan lebih dari sekali, maka terhitung sebagai ibadah sunnah, ibadah nafilah, dan akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan ibadah haji. Man hajja, barang siapa yang melakukan ibadah haji, walam yarfud, dan tidak berbuat keji saat menunaikan ibadah hajinya, walam yafsuk, dan tidak melakukan kefasikan, raja'a, dia pulang ke kampung halamannya dalam keadaan seperti kayaum waladathu ummuh, seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Rasulullah SAW juga menyebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan al-jannah, melainkan surga. Itulah para hadirin, lima rukun Islam yang kita semua harus mengetahuinya dan memahami dengan sebaik-baiknya. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وأن يكتب لنا ولكم الأجر وأن يثبتنا على السنة إلى أن نلقاه. يجب أن نجعل ما تعلمنا حجة لنا لا علينا حين نعمل به، لأن ثمرة العلم العمل. وإني لأستودعكم الله، وهذا آخر لقاء لي معكم في هذا المسجد، هذه الدورة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مرات أخرى وفي الجنة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وترمى كاسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan sebagai penutup, aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar semua yang telah kita pelajari ini benar-benar bermanfaat. Semua yang kita pelajari ini bermanfaat, ucapan kita bermanfaat, dan semoga pula apa yang kita pelajari ini membantu kita untuk istiqamah di atas as-sabat ala sunnah, dan menjadikan akhir kehidupan kita adalah kehidupan yang bahagia. Dan aku pun memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita pelajari ini sebagai hujjatun lana la alaina, sebagai hujjah yang dapat menolong kita semua dan bukan hujjah yang kemudian membinasakan kita. Sungguh buah dari ilmu adalah amal. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk beramal dengan apa yang kita ketahui. Dan dalam kesempatan terakhir ini, yang mungkin ini adalah kesempatan terakhir, perjumpaan terakhir saya dan antum sekalian di masjid yang mulia ini, tidak ada yang bisa saya ucapkan melainkan sebuah doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga mempertemukan kita di dalam jannahnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.